Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah. Terakhir sampai pada bab Islam Abdullah ibn Salam. Kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam, seorang alim Yahud, seorang ulama Yahudi, masuk ke dalam Islam menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi pada umumnya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, hawadithu as-sanati tsaniyah, peristiwa-peristiwa tahun kedua Hijriah. Wa fi as-sanati tsaniyah ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih al-Adhan. Pada tahun yang kedua, Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih bermimpi melihat lafad-lafad azan. Fa'amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyulqiyahu ala Bilal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada sahabat Bilal. Mimpi dari Abdullah bin Zaid ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpi tersebut menjadi syariat karena didukung oleh syariat kita, didukung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada dukungan, tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persetujuan, mungkin hanya sebatas mimpi. Karena mimpi selain mimpi para nabi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi dijadikan sebagai hukum dalam Islam. Namun, karena mimpi beliau diakui, disetujui, maka mimpi beliau menjadi sebuah dalil, hujjah, terkait dengan salah satu daripada ritual dalam Islam, yaitu al-adhan. Maka kita bisa katakan bahwasanya syariat adzan itu termasuk bentuk takrir, persetujuan dari syariat terhadap mimpi Abdullah ibn Zaid. Dan memang ketika itu sedang proses untuk mencari apa yang bisa digunakan untuk mengumpulkan para sahabat, mengingatkan mereka waktu-waktu sholat, sehingga mereka bisa datang ke Masjid Nabawi tepat waktu. Banyak yang memberikan usulan. Ada yang memberikan usulan menggunakan jaras, bel. Ada yang mengusulkan menggunakan api, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun usulan yang diterima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan melalui mimpinya Abdullah bin Zaid, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menyetujuinya dan meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz itu kepada sahabat Bilal. Karena sahabat Bilal anda minhu sautan, lebih lantang suaranya daripada Abdullah bin Zaid. Tayyib. Wa fiha fardhu shaum Ramadan. Pada tahun yang kedua diwajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu mengalami proses. Di awal puasa Ramadan itu takhyir, ada pilihan. Ketika datang bulan Ramadan, maka boleh untuk berpuasa, boleh untuk bayar fidyah tanpa puasa. Kemudian, namun puasa lebih afdol. Kemudian setelah itu diwajibkan secara total. Tidak ada pilihan. Kecuali bagi ashabul a'dar. Orang-orang yang memiliki uzur tidak bisa berpuasa. Karena mungkin sakit. Atau mungkin karena tua renta. Atau mungkin karena dia safar. Atau mungkin karena dia sedang hamil, menyusui, wahakadha. Wa nusikha shaumu asyura. Dan kewajiban puasa asyura dihapus. Yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dulu wajib. Dulu wajib. Sebagai bentuk kewajiban puasa dalam Islam. Kemudian dihapus. Hukumnya diganti menjadi sunnah. Dan puasa Ramadan sebulan penuh yang menggantikannya. Maka puasa Ramadan dijadikan sebagai pilar setelah sholat 5 waktu. Wa baqiya shaumuhu mustahabban. Dan puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah. Dan tingkatan sunnah pada puasa Asyura itu sangat ditekankan. Sangat dianjurkan. Karena sebelumnya dia wajib. Kemudian setelah itu dia rubah menjadi sunnah. Menunjukkan anjuran untuk berpuasa Asyura itu sangat-sangat ditekankan. Meskipun tidak wajib seperti sebelumnya, tetapi anjuran untuk melaksanakannya lebih ditekankan daripada puasa-puasa sunnah yang lain. Wa fiha zawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan Fatimah radhiyallahu taala anha. Pada tahun yang kedua ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan sahabat Ali dengan putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Qala rahimahullah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Wa fiha, pada tahun yang kedua pula sarafallahu azza wa jalla al-qiblah an baitil maqdis ila al-ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala memindah kiblat yang asalnya mengarah ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah istaqbala Baitul Maqdis 16 syahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Berarti 1 tahun. Hampir 1 tahun setengah. Hampir. Qiblat al-Yahud. Baitul Maqdis itu adalah kiblatnya orang Yahud. Dan orang Yahud ketika mereka ibadah, mereka mengarah ke Baitul Maqdis. Wa kana yuhibbu an yasrifahu Allah ila al-Ka'bah. Rasulullah lebih suka untuk menghadap ke Ka'bah. Wa qala li Jibril dzalik, Rasulullah menyampaikan keinginannya kepada malaikat Jibril. Fa qala, malaikat Jibril mengatakan, innama ana 'abdun fad'u rabbaka was'alhu. Saya ini hanya hamba biasa. Mintalah kepada Allah. Berdoalah kepadanya. Jadi malaikat Jibril tidak punya wewenang sama sekali terkait dengan perubahan syariat. Beliau hanya ditunjuk sebagai wasilah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak memiliki wewenang sama sekali untuk menentukan, memutuskan atau bahkan merubah. Faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama' yarju dzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengarahkan pandangannya ke arah langit berkali-kali karena ingin untuk dipindah kiblatnya. Jadi Rasul enggak meminta secara sharih, tapi beliau sangat berharap. Beliau mengarahkan pandangannya ke langit. Lihat lagi ke atas. Wah, kata. Hatta anzalallahu alaihi, hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami sudah melihat bagaimana engkau melihat wajah, mengarahkan wajahmu ke langit. Yani Allah sudah memperhatikan. Ini Rasulku menginginkan sesuatu. فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Silahkan engkau mengarah kepada kiblat yang engkau sukai. فَوَلِّي وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Arahkan pandanganmu ke arah Masjidil Haram. Al-Ayat. Sampai seterusnya ayat. وَكَانَ فِي ذَلِكْ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَمِحْنَةٌ لِلنَّاسِ مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ. Terkait dengan perpindahan kiblat, di dalamnya terdapat hikmah yang sangat besar, sekaligus ujian untuk umat manusia, baik itu muslimnya atau kafirnya. فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدُ رَبِّنَا. Adapun orang-orang muslim, maka mereka prinsipnya adalah, kami beriman dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina hadallahu wa lam takun bikabiratin alaihim. Mereka lah yang mendapatkan bimbingan dari Allah dan perpindahan kiblat bukan sesuatu yang memberatkan bagi mereka. Dan perpindahan kiblat khanafuddin azakumullah terdapat di situ salah satu daripada kaidah usuliyah, yaitu terkait dengan an-nashu, nasikh mansukh, menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu ada yang namanya menghapus, ada yang namanya dihapus. Ya. Seperti contohnya perpindahan kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis dihapus, diganti menjadi mengarah kepada Baitullah Ka'bah. Dan juga di situ sebagai contoh bahwasanya ketika sebuah hukum itu dihapus dan diganti dengan yang lain, terkadang sifatnya itu sama. Hukum sebelumnya dan yang setelahnya itu sama. Tidak ada yang lebih berat atau tidak ada yang lebih mudah, sama. Mengarah ke Baitul Maqdis dengan mengarah ke Ka'bah itu sama. Itu sama, tidak ada rasa berat atau tidak ada muskilah padanya. Mau ke Ka'bah, mau ke Baitul Maqdis, hanya urusan arah. Maka tidak ada rasa berat di situ. Dan itu yang dirasakan oleh kaum muslimin. Mereka laisa bikabiratin alaihim, bukan sesuatu yang besar. Karena tinggal pindah arah saja. Ya, itu prinsip yang benar, prinsip yang bagus. Ya, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal musyrikun faqalu. Adapun orang-orang musyrikin, mereka mengatakan, kama raja'a ila qiblatina yushik ayyarji' ila dinina. Muhammad sekarang kembali kepada kiblat kami. Berarti itu tanda dia akan kembali kepada agama kami. Orang musyrik senang karena memang Ka'bah itu kiblat mereka, tempat suci mereka, tempat yang mereka hormati, yang mereka jadikan sebagai kiblat, sandaran, rujukan. Ketika mereka mendapatkan berita bahwasanya Rasulullah dan para sahabat kalau sholat ibadah itu mengarah ke kiblat, ke Ka'bah, senang mereka. Loh Muhammad, ternyata sekarang menghadap ke kiblat kita. Berarti sebentar lagi mereka akan kembali kepada agama kita. Padahal tidak seperti itu. Wa amal yahud faqalu ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Adapun orang Yahudi, mereka bertanya-tanya, apa yang membuat mereka pindah dari kiblat yang sama dengan kami sebelumnya? Ada apa ini? Mereka merasa berat. Kok bisa? Sebelumnya dukung kami, kok tiba-tiba pindah? Wa ammal munafiquna faqalu in kanatil qiblatul ula haqqan faqad tarakaha. Orang-orang munafik mencibir. Mereka bilang, kalau kiblat yang pertama itu yang benar, berarti Muhammad sudah meninggalkannya. Wa in kanatil tsaniyah hiyal haqq faqad kana ala batilin. Tapi kalau kiblat yang kedua itu yang benar, berarti sebelumnya Muhammad itu di atas kebatilan. Yakni kalau menurut orang munafik, semua tindakan Rasul itu salah. Gak ada benarnya. Karena memang sesatinya mereka ini adalah orang-orang kufar yang bersembunyi dalam tubuh Islam. Berjubah Islam, ngaku Muslim. Hanya untuk melindungi jiwa mereka, harta mereka. Adapun keyakinannya, prinsipnya tidak jauh beda dengan orang-orang kafir pada umumnya. Maka ucapan mereka ngambang, ya, tidak tegas langsung mencela Rasul atau memprotesnya, tapi semacam kayak mengajak untuk diskusi, untuk mempertimbangkan. Padahal tidak perlu didiskusikan, tidak perlu dipertimbangkan. Justru ini menunjukkan bobroknya keyakinan mereka sampai berani mencibir Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Menunjukkan ya ikhwah, tidak ada yang selamat dari komentar manusia. Apapun yang kita lakukan, itu tidak akan selamat dari cibiran orang. Entah itu ucapannya benar atau enggak, enggak ada yang selamat dari komentar manusia. Jangankan yang hidup, yang mati saja enggak selamat. Apalagi yang hidup. Rasul saja yang maksum dari kesalahan enggak selamat dari cibiran-cibiran semacam ini. Intinya, ketika kita melihat sebuah kebenaran, kita meyakininya, kita mengimaninya, amalkan. Jangan hiraukan omongan orang, jangan hiraukan komentar manusia, karena kita hidup bukan berdasarkan komentar mereka. Kita hidup karena keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti apa yang menjadi keridhaan Allah. Adapun manusia, maka ridahum ghayatun la tudrak. Keridhaan mereka itu sebuah tujuan yang mustahil untuk dicapai. Enggak mungkin kita bisa membuat semua orang tenang dengan tindakan kita. Enggak mungkin bisa membuat semua orang itu bisa menerima tindakan kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membela diri kita, mencintai kita karena kita sesuai dengan jalannya, maka qulubu bani adam biyadih. Hati umat manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu benar, di atas kebenaran, istiqamah di atasnya, menjalankan dengan penuh keikhlasan, maka Allah yang akan menjadi pembelanya. Dan kalau Allah yang menjadi pembelanya, maka tidak ada yang bisa kemudian menjatuhkan hamba tersebut. Wa hakadha sya'nul anbiya wal mursalin wa sya'nul ulama warasatul anbiya. Itulah keadaan para nabi dan rasul, para ulama. Mereka adalah penyeru kebenaran, pembawa bendera kebenaran. Musuh mereka banyak, namun sejatinya mereka sangat dihormati dan disegani oleh musuh-musuh mereka sendiri. Maka sebaliknya, kalau kita itu melakukan sesuatu berdasarkan komentar orang, maka kita layaknya seperti daun kering yang dihembuskan angin, gak jelas. Ke kanan, ke kiri, naik, turun, ya, gak jelas. Gak punya prinsip. Ya. Prinsip kita satu, jangan lihat komentar orang, tapi lihat kebenaran. Kalau memang itu benar, pegang. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Amalkan, minta kepada Allah Ta'ala keteguhan, kesabaran, dan istiqamah hatta al-mamat. Qala rahimahullah, walamma kana dhalika 'aziman وَطَّأَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَبْلَهُ أَمْرَ النَّسْخِ وَقُدْرَتَهُ عَلَيْهِ wa annahu subhanahu ya'ti bi ghair min al-mansukh aw mithlihi. Ketika perkara ini sangat besar urusannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebelumnya perkara nasakh dan menunjukkan akan kudrah Allah atas hal itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan dari yang dihapus atau yang semisalnya. Yakni di sini dengan adanya perpindahan kiblat, justru itu menunjukkan akan kudratullah. Menunjukkan akan kekuasaan Allah terhadap hamba-hambanya. Syariat milik Allah. Allah yang mengaturnya. La yus'al amma yaf'aluhum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang tindakannya. Kita yang ditanya tentang tindakan kita. Dengan adanya perpindahan kiblat, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak. Untuk menguji hamba-hambanya. Dengan perpindahan kiblat. Urusannya bukan sekedar arah. Tapi urusannya adalah bagaimana keimanan kita untuk bisa menerimanya. Bagaimanakah ketundukan, kepasrahan kita dalam menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang sejatinya dalam bab nasakh wa mansukh, ya, itu semuanya kembali kepada keimanan kita. Disebutkan oleh para ulama, bab nasakh dan mansukh, hapus-menghapus dalam Islam, itu ada tiga bagian. Ada tiga bagian. Dilihat dari sisi bobotnya. Ya, pembagian nasakh itu ada tiga sisi. Yang pertama dilihat dari sisi yang menghapus. Yang kedua dilihat dari sisi yang dihapus. Kemudian yang ketiga dilihat dari sisi bobotnya. Kita berbicara yang ketiga. Tentang bobotnya. Yang pertama, terkadang ketika Allah Ta'ala menghapus sebuah hukum dan menggantinya dengan yang lain, gantinya itu lebih mudah. Gantinya itu lebih mudah daripada yang sebelumnya. Ini namanya an-nashu ilal ashal. Ya, ini menghapus diganti dengan yang mudah. Dicontohkan oleh para ulama seperti ayatul musabarah. Ayat tentang sabar dalam berperang. Di awal Islam, perbandingan tentara Islam dengan tentara musuh itu 1:10. Jadi kalau musuh itu kekuatannya 1000 personil, kemudian kaum muslimin itu hanya 100, tidak boleh lari. Wajib ditempat. Masih mampu. Berarti kalau mau dikalkulasi, 1:10. Jadi orang muslim kalau ketemu 10 musuh harus dihadapi. Imma antaktul wa imma antuktal. Bisa jadi kamu yang membunuh menang, bisa jadi kamu yang terbunuh syahid. Enggak ada yang rugi. Engkau membunuh berarti engkau menang, engkau terbunuh berarti engkau syahid, ya. Barakallahu fiik. Kemudian diganti menjadi 1:2. Karena melihat bagaimanakah kualitas kaum muslimin yang mungkin semakin hari semakin turun, apalagi mungkin banyak sekali dari kalangan orang-orang ajam yang masuk ke dalam Islam. Yang mungkin secara mental mereka tidak seperti para sahabat sabiqun al-awwalun. Sehingga akhirnya dirubah hukumnya. 1:2. Berarti kalau seandainya orang kafir kekuatannya 2000 pasukan. Muslimin 1000. Tidak boleh lari. 1:2. Ketemu dua orang. Duel. Ya. Kalau ternyata lebih daripada itu. Baru diberi izin untuk menghindar dari musuh. Menghindar untuk mencari siasat, atau menghindar untuk mencari bala bantuan, atau menghindar karena memang tidak mampu untuk menghadapinya. Karena memang sudah di luar batas kemampuan dan kapasitasnya. Tapi kalau dia tetap maju, lillahi ta'ala, falakas syahadah wal ajru ala Allah. Maka kalau dia mati, dia akan mati syahid insyaAllah, dan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nashu ilal athqal. Ketika dihapus, hukum yang menggantikan itu justru lebih berat. Hukumnya justru lebih berat. Dicontohkan seperti ayatus siam tentang puasa. Dulu di awal puasa itu boleh milih, ya. kamu mau puasa silahkan, dan itu yang afdal. Kalau tidak puasa berarti fidyah, memberi makan fakir miskin sehari satu orang, ya itu boleh. Kemudian setelah itu diganti, faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan hendaknya dia puasa. Pilihannya cuma satu, falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Menggunakan fil mudhari digabung dengan lamul amr, maka ini menjadi syughatul amri shariihah, dalilun ala wujubiha wala khiyara fiha, menunjukkan wajib dan tidak ada opsi, tidak ada pilihan. Ini berat, yang sebelumnya ada pilihan menjadi non opsi, tidak ada pilihan, satu arah, yaitu apa? Puasa. Kuat gak kuat harus kuat. Yang ketiga, terkadang ketika Allah Ta'ala menghapus hukum sebelumnya, diganti dengan yang baru, itu levelnya sama. Gak ada yang lebih berat, gak ada yang lebih ringan. Sama. Contohnya ini, tahwil al-qiblah, perpindahan kiblat. Dan itu semua, karena fadilna azakumullah, lahu hikam, ada hikmahnya. Ketika Allah mengganti hukum sebelumnya berat menjadi ringan, untuk melihat apakah hamba itu mau bersyukur dengan syariat yang ringan itu. Ketika diganti dengan yang lebih berat, untuk melihat apakah hamba itu mau bersabar dalam menjalankannya. Ketika hukum itu diganti menjadi yang selevel, yang semisal, untuk melihat kepasrahan dan ketundukan hamba tersebut. Kalau orang itu fudul, sukanya komen, sukanya protes, semua sembarang harus diskusi, lebih mengedepankan ini daripada ini, lebih mengedepankan akalnya daripada hati dan keimanannya, bakal protes. Ya itu, kayak orang-orang munafikun. Kok pindah-pindah? Gak jelas. Awal ke Baitul Maqdis, pindah ke Ka'bah, habis itu mau pindah kemana lagi kiblatnya? Is memang Muhammad tidak jelas. Kiblat yang pertama kalau ditinggal, kalau itu memang benar, berarti dia meninggalkan kebenaran. Kalau ternyata dia pindah yang kedua ini yang benar, berarti sebelumnya dia batil, salah kabeh pokoknya menurut dia. Ya, barakallahu fiik. Tapi ketika orang itu lebih mengutamakan keimanan, karena memang dalam hukum syariat tidak selalu bisa dengan logika. Terutama sangat banyak hukum-hukum Islam yang mainnya itu bukan logika. Tapi keimanan dan ketundukan, maka dia akan pasrah tanpa bertanya. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah pernah mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi la asfalil khuffaini awla bil mashi min a'lahuma." Seandainya agama itu main utek-utekan, main logika-logikaan, maka syariat mengusap sepatu lebih layak yang diusap bawahnya daripada atasnya. Tapi faktanya apa? Ngusap sepatu atasnya, bukan bawahnya. Menunjukkan apa? Bukan pakai ini mas, pakai ini. Itu yang namanya Islam. Makanya summiya islaman minat taslim wal inqiyad wal khudu wal tazallul lihadihi syariah. Disebut Islam diambil dari kalimat taslim, yaitu pasrah, tunduk, manut, sendiko dawuh apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh para ulama, tingkat keimanan orang yang paling tinggi itu layaknya dia memposisikan dirinya di hadapan Allah kal janazah, seperti mayit. Tahu mayit dimandikan menengai, ya, gosok mata nih, menengai polek kanan, menengai polek kiri, menengai dibungkus kafan, diem aja, gotong, diem aja, timbun tanah, menengai. Nih ngomong ya Melayu yang mandiin ya. Itulah tingkatan iman dan tawakal muslim yang paling spesial, seperti itu. Mau syariat ini lanjut, syariat itu bismillah, yang mau apa? Yallah, itu seorang muslim. Jangan banyak tanya, ya, karena bukan kamu yang memberikan wewenangnya. Kamu pingin surga, ikuti, jalani, imani, ista'in billah, wala ta'jiz. Qala rahimahullah, thumma aqqaba dhalik bil mu'atabah liman ta'annad ala rasulih walam yangkad lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela siapa saja yang durhaka terhadap rasulnya dan tidak mau tunduk dengan syariatnya. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan perselisihan pertikaian antara bangsa Yahud dengan bangsa Nasrani. Satu sama lain saling mempersaksikan bahwasanya lawannya itu tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah menyebutkan kesyirikan mereka dengan ucapan mereka sendiri bahwasanya Allah memiliki anak. Taib. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akur. Ya, pada asalnya tidak akur. Yahud merasa lebih istimewa daripada Nasrani. Kemudian meremehkan orang Nasara. Mengatakan laisu ala syaih. Gak ada apa-apanya mereka itu. Orang Nasara juga demikian. Merasa lebih spesial daripada orang Yahud. Menuduh orang Yahud dengan apa? Tuduhan laisu ala syaih. Gak ada apa-apanya kamu itu. Kemudian bentuk kesyirikan mereka sama. Mereka menjadikan hamba Allah sebagai anaknya. Ya. Kalau orang Nasara mengatakan Al-Masih Ibnullah. Kalau orang Yahud, Uzair Ibnullah. Yani sama-sama kesyirikannya mengkultus hamba sebagai putra Tuhan. Ya, ini kesyirikan yang nyata. Baik. Asyik bisyik yudhkar. Ya, tentang masalah ini. Ana lupa nama ulamanya. Seorang alim yang cerdas di masanya. Ya. Pernah diutus untuk menemui Raja Romawi. Kalau tidak salah. Romawi kan Kristen. Ya. Nah, sang raja ini ketika tahu kalau ada utusan muslim yang mau datang. Nah, dia ingin membuat muslim ini menghormati dirinya. Akhirnya dia merubah semua pintu. Dikecilkan ya ikhwah. Jadi semua pintu menuju ke arah ruangannya itu dikecilkan, dipendekkan. Jadi kalau mau masuk, nunduk dulu. Nah, keinginan sang raja agar muslim ini ketika masuk itu tunduk dulu kepada dirinya. Nah, ketika utusan ini datang, melihat gerbang kerajaan masuk ke apa namanya gerbang menuju ke ruangan sang raja, melihat wah udah kutekan lagi mau dikerjai saya, tak kerjai balik. Akhirnya utusan ini masuknya bukan dari depan tapi dari belakang, ya, membelakangi. Akhirnya bukan kepala yang menunduk yang didapatkan raja, tapi apa, pantat duluan. Ya. Orang ini masuk, begitu lihat pintu, langsung ada belakang, mundur. Ya. Begitu sampai di pintu terakhir, yang raja sudah menunggu dengan seneng. Ya. Loh, lah kok ngunuh masuk? Dihina sama putusan ini. Cue naik, saya suruh nunduk sama kamu. Ya. Langsung balik badan, ya dibelakangi, masuk. Ya sudah, dikasih hada kamu sama dia. Ya. Akhirnya. Begitu masuk, langsung di situ sudah datang uskup-uskup, pendeta-pendeta Nasrani, tokoh-tokoh sudah ada di situ semua. Langsung disapa sama utusan ini. Bapak-bapak uskup, ya apa kabari anak dan istri di rumah, sehat semua kah? Ngamuk rajanya. Ngawur kamu. Itu mereka itu enggak boleh menikah, enggak boleh beristri. Katanya utusan ini, weh, uskupmu lebih suci dari Tuhan ya. Uskupmu gak boleh nikah. Kamu bilang Tuhanmu punya anak. Diam dia. Wah. Langsung majlep ya. Piye Tuhanmu dikatakan punya anak. Uskupmu gak boleh punya istri, gak boleh punya anak demi kesucian. Mending nyembah uskupmu wae nek ngono mas ya. Barakallah. Ya. Langsung. Raja ini ingin menjatuhkan, ya. Dia tanya sama si utusan muslim ini. Ya apa kabar nabimu? Alhamdulillah, dakwah, lancar dakwahnya. Ada perangnya enggak? Oh, ada perang. Itu sesuatu yang lazim. Gitu. Nek perang piye? Pernah kalah? Ya pernah kalah. Kata rajanya, Mosok Nabi kalah. Katanya dia, mosok Tuhan disalib. Langsung terbungkam. Tak berani ngomong lagi. Waduh, wangel putusannya ini. Ya. Mau menghina Nabi. Ya. Ya wis, Tuhan mau jadi korbannya. Ya. Kok bisa dia mau Nabi kok kalah. Nabi harusnya menangan. Dia enteng jawabnya. Oh, Nabi. Oh, apa Tuhan kok disalib? Kok iso Tuhane disalib? Disembah maning ya. Tayib. Qala al-Walid rahimahullah, "Tsumma akhbar anna al-masyriq wal maghrib lillah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya timur dan barat itu milik Allah. Bainama walla 'ibaduhu wujuhahum fa thumma wajhuhu. Kemanapun hamba itu mengarahkan wajahnya, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham. Jangan kemudian antum memiliki keyakinan Allah itu di mana-mana. Kenapa? Semua arah fathamma wajhullah. Di sana ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kanan wajah Allah, kiri wajah Allah, semua berarti Allah itu di mana-mana. Salah, Mas. Kebablasan, ya. Maksudnya adalah semuanya ini adalah milik Allah. Maka ketika kau mengarahkan wajahmu, maka engkau sejatinya sedang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua di bawah kekuasaan Allah. Justru para ulama mengambil faedah yang lain dari ayat yang berkaitan dengan arah ini. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dalam hadis, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat ada kiblat atau adalah kiblat. Para ulama mengambil istimbat. Istimbatnya adalah tidak mengapa ketika orang itu sholat di atas kendaraan sholat sunnah, tidak mengapa untuk tidak menghadap kiblat. Jadi kalau dia mau sholat sunnah di atas kendaraan, naik kuda atau naik onta, lunak, lunuk, ya, ketika datang waktu sholat, sebelum sholat wajib, dia ingin sholat qobliyah dulu, ya sudah. Mungkin malas turun, ya sudah. Arahkan, ada yang mengatakan, arahkan dulu ke kiblat. Setelah itu sholat aina masya, ya, sholat kemanapun onta itu berjalan. Dalilnya apa? Fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Itu hanya untuk sholat sunnah saja. Tapi kalau sholat wajib, muduno, bahasa Jawa nih, bahasa Arab inzil, ya, turun dari kendaraan, wajib menghadap kiblat, sholli. Kecuali darurat. Wa akhbara rasuluhu anna ahlal kitab la yarbauna anhu hatta yattabi'a qiblatahum. Rasul juga memberitakan bahwasanya ahli kitab tidak akan ridha terhadap beliau sampai beliau mengikuti kiblat mereka. Tsumma dzakara khalilahu Ibrahim wa bina'ahu al-bait bi mu'awanati ibnihi Isma'il alaihi assalam wa annahu ja'ala Ibrahim imaman lin-nas wa annahu la yarghabu 'an millatihi illa man safiha nafsah. Kemudian Allah menyebutkan kekasihnya, yaitu Ibrahim. Dan bagaimana beliau membangun Baitullah dengan bantuan putra beliau, yaitu Ismail alaihissalam. Dan Allah menobatkan Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia. Dan tidak ada yang membenci agama beliau, kecuali orang yang bodoh lagi dungu. Thumma amara ibadahu ayyatammu bihi wa ayyuminu bima anzala ala rasulihi Muhammad SAW wa ma anzala ilaihim wa ila sa'irin nabiyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk menjadikan beliau sebagai imam dan mengimani wahyu yang diturunkan kepada utusannya yaitu Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada mereka dan semua para nabi. Wa akhbara anna Allah alladhi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa alladhi hadahum ila hadhihi al-qiblah allati hiya awsatul qibal wa hum awsatul umam kama ikhtara lahum afdalar rusul wa afdalal kutub. Dan Allah taala menyebutkan dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah yang memberikan petunjuk kepada hamba yang dikehendaki untuk mengikuti jalan yang lurus. Allah yang memberikan petunjuk mereka untuk mengikuti kiblat ini, yang mana kiblat ini adalah kiblat pertengahan, sebagaimana mereka adalah umat pertengahan. Sebagaimana Allah memilih untuk mereka Rasul pilihan dan kitab suci pilihan. Wa akhbara annahu fa'ala dhalik li alla yakuna lin-nasi 'alaihim hujjatun illa adh-dhalimin fa innahum yahtajjuna 'alaihim bi tilkal hujjat al-batilah al-wahinah allati la yanbaghi an tu'arad ar-rusul bi amsalihha وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ وَيَهْدِيَهُمْ. Dan Rasul menyebutkan bahwasannya beliau melakukan hal itu agar umat manusia tidak memiliki alasan lagi untuk membantah, kecuali orang zalim. Untuk orang zalim, maka mereka akan menggunakan segala bentuk alasan dan hujjah, bahkan yang batil atau yang hina, yang mana tidak mungkin atau tidak pantas para utusan Allah itu dibantah dan diprotes dengan hujjah-hujjah itu. Allah Ta'ala ingin menyempurnakan kenikmatannya dan petunjuknya. Thumma dzakara ni'matahu 'alaihim bi irsalir rasulil khatam wa inzalil kitab wa amarahum bi dzikrihi wa syukrihi wa raghabahum fi dzalik bi annahu yadhkuru man dzakara wa yashkuru man syakara. Kemudian beliau menyebutkan kenikmatan Allah atas mereka dengan diutusnya utusan yang menjadi penutup utusan-utusan Allah, diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, dan Rasul memerintahkan mereka untuk selalu mengingat kenikmatan Allah dan berterima kasih kepadanya. Dan beliau menganjurkan mereka untuk selalu mengingat Allah dan balasannya. Barang siapa yang mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan membalas rasa syukurnya. Wa amarahum bima la yatimmu dhalika illa bihi wa huwa al-isti'anatu bis-sabri was-salah wa akhbarahum annahu ma'as-sabirin. Dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan perantaranya, yaitu meminta bantuan dengan kesabaran dan sholat. Dan beliau menyebutkan bahwasanya Allah bersama dengan hamba yang sabar. Dhamir-dhamir di sini bisa kembali kepada Allah, bisa kembali kepada Rasul selaku sebagai utusan Allah. Naam, intaha. Kemudian setelah itu pembahasan tentang al-idhnu bil-qital, izin untuk perang. InsyaAllah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam biswab. Bila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fi. Ma'udhirah alil warakat. Maaf, enggak.